saya. Sembilan bahan pokok di dalam cinta, jangan sampai kurang satu, bisa kurang rasanya. Agar tiada rasa dan bertambah mesra, yang diperlukan hanya hai sembako cinta. Hai sembako cinta. Got this one coming straight from out of the dance hall. Yeah. pacarku membuat hatiku jadi cemburu. Bertacaran cantiknya pacarku Thank you.